Está record. Vamos. Nirwana. Wes tak tompok layang undanganmu. Ora krasa tumetes ning wastoku. Layang biru sampul foto. Terima kasih.